Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, wa idza 'alima al-'abdu bi anna Allaha sami'un basirun 'alimun la yakhfa 'alayhi misqala dharratin fis samawati wal ard wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu kha'inatal 'ayun wa ma tukhfi as-sudur wa annahu tabaraka wa ta'ala ahata bi kulli shay'in 'ilma wa ahsa kulli shay'in 'adada. Faman alima bittila'illahi alaihi wa ru'yatihi lahu wa ihatatihi bihi fa inna dhalika yusmiru lahu khifdal lisani wal jawarih wa khataratil qalbi an kulli ma la yurdiyallahu wa ja'la ta'allukati hadhil a'dai bima yuhibbuhullah wa yardah. Qala Allahu ta'ala, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. قال المصنف حفظه الله وإذا علم العبد بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض. بركاته الشيخ عبد الرزاق حفظه الله ketika menjelaskan kaitan antara ilmu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan efeknya terhadap penghambaan seorang hamba kepada Allah. Wa idza 'alima al-'abdu, jika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah sami'un basir, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, la yakhfa 'alaihi mithqalu dzarrah, tidak ada yang tersembunyi baginya sekecil apapun. Kata-kata dzarrah adalah asalnya sebutan yang paling terkecil yang disebut bangsa Arab. Dia lebih kecil daripada semut. Kadang-kadang diterjemahkan biji sawi, biji bayam. Hakikatnya adalah apa yang disebut dengan benda terkecil yang mereka ketahui. Dzarrah. Sekarang diartikan dzarrah itu atom. Benda terkecil, partikel terkecil adalah atom. Ya. Itu yang paling terkecil diketahui manusia. Dan dalam atom itu sendiri masih ada bagian-bagian lain kabarnya. Wallahu a'lam bidzalik. Tidak ada sekecil benda apapun yang di langit, tidak pula di bumi, kecuali Allah mengetahui seluruhnya. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa. Bahwasanya Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang disembunyikan manusia. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia Allah sungguh maha tahu mata-mata manusia yang berkhianat. Wa ma tukhfi as-sudur. Dan dia pula mengetahui apa-apa yang disembunyikan dalam dada manusia berupa niat-niat, keinginan-keinginan, kebaikan yang disembunyikan ataupun kejelekan yang disembunyikan dalam hati, dia mengetahuinya. Wa annahu tabaraka ta'ala hata bi kulli syai'in ilma. Bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa ahsa kulli syai'in adada. Dan Allah telah menghitung segala sesuatu. Allah mengetahui berapa banyaknya pepasir yang ada di pantai. Allah mengetahui berapa banyak jumlah ikan yang dalam lautan. Allah mengetahui berapa jumlah daun yang gugur dan jatuh. Allah mengetahui apa yang terdapat dalam rahim. Allah mengetahui segala sesuatu. Faman 'alima bittila'illahi 'alaih, barang siapa yang tahu Allah senantiasa memantaunya, mengetahuinya, wa ru'yatihi melihatnya, wa ru'yatihi lahu wa ihatatihi bih, Allah senantiasa meliputinya. Fa inna dhalika yuthmiru lahu hifdhal lisan, maka pengetahuannya tentang Allah maha melihat lagi maha mendengar membuat dia senantiasa menjaga lisannya, wal jawariha, menjaga anggota tubuhnya untuk tidak melanggar, wa khatarati alqalbi, bahkan dia berupaya menahan segala macam bisikan-bisikan hatinya, an kulli ma la yurdillaha, dari segala sesuatu yang tidak membuat Allah ridha. Wa ja'ala ta'alluqati hadhil a'dha'i bima yuhibbuhu Allah wa yardah, dan dia akan berupaya menjadikan semua anggota tubuhnya bergerak sesuai dengan apa yang dicintai Allah dan diridhai Allah. Naam. Qala Allah ta'ala, alam ya'lam bi anna Allah yara, wa qala ta'ala, واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير وقال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فلا ريب أن هذا العلم يورث في العبد خشية الله ومراقبته والإقبال على طاعته والبعد عن مناهيه قال الله تعالى الله بفرمان ألم يعلم tidakkah dia tahu بأن الله يرى bahwasanya Allah melihatnya. Orang saja karena ada CCTV menahan diri untuk mencuri karena dia tahu ada yang memantaunya di market-market besar, di plaza-plaza, di mall-mall ada yang nekat mencuri, tapi secara ghalib mereka takut mencuri ya, karena semuanya terdeteksi dengan adanya CCTV. Maka sungguh Allah Jalla wa'ala pencipta segala makhluk lebih dahsyat daripada apa yang dapat dikerjakan CCTV. Bahkan Allah mengetahui niat-niat manusia sebelum dia melakukannya. Alam ya'lam bi'anna Allah yara, tidakkah dia tahu Allah itu melihatnya. Wa qala ta'ala wattaqullah, Allah berfirman takutlah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu ya maha mendengar lagi maha melihat. Waqala ta'ala, dan Allah juga berfirman i'malu ma syi'tum, buat saja apa yang kalian kehendaki, buatlah apa yang kalian mau. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia dengan apa yang kalian lakukan melihat. Waqala ta'ala wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terdapat dalam diri kalian, maka waspadalah. Fala raiba anna hadzal ilma, tak lagi diragukan ilmu tentang nama Allah as-sami'ul basir ini, maha mendengar lagi maha melihat. Yurithu fil 'abdi khasyatallah, akan memberikan kepada hamba rasa takut kepada Allah. Wa muraqabatah, merasa seolah-olah dipantau oleh Allah. Wal ikhbala 'ala ta'atihi, berupaya untuk bersegera bergegas menuju ketaatan kepada Allah. Wal bu'da an manahi, berusaha akan menjauhi segala macam larangan Allah Jalla wa'ala. Pada hakikatnya yang dapat mengontrol manusia adalah rasa muraqabah ini. Segala macam kemaksiatan, kejahatan, tidaklah korupsi, koruptor ya, tidaklah mencuri para pencuri, merampok para perampok, berzina para penzina, semuanya kecuali karena mereka merasa ya, lepas daripada pantauan Allah Jalla wa'ala. Qala ibn Rajab iqra. Qala ibn Rajab rawada rajulun imra'atan fi falatin laylan fa'abat faqala laha ma yarona illa al-kawakib faqalat fa'ayna mukawikibuha ay ayna Allah ala yarona famana'aha hadha al-ilmu iktirafa hadha al-dambi والوقوع في هذه الخطيئه. قال ابن رجب berkata Ibn Rajab, ada seorang perempuan yang dirayu oleh laki-laki, boleh jadi keduanya adalah yakni telah terlibat dalam hubungan asmara. Laki-laki merayu perempuan tersebut fi falatin lailan, di suatu tempat yang sunyi di malam hari, karena orang banyak berbuat maksiat di malam hari di tempat-tempat yang sunyi. Tempat yang remang-remang ke tempatnya syaitan-syaitan, jin dan manusia. Kalau anda melihat orang berbuat maksiat, berpacaran, apakah di tempat terang seperti ini? Tidak. Ya, mereka berpacaran, berdua-duaan, berpeluk-pelukan, berkata-kata mesra di tempat yang sunyi, di tempat yang gelap-gelap. Kadang-kadang di tempat-tempat yang kita takut pun melewatinya, ada mereka di sana. Tak takut mereka ular di semak-semak, subhanallah. Tak takut mereka bahaya, ya. Ini dampak daripada mereka merasa lepas daripada pantauan Allah. Mereka ingin lepas daripada pantauan manusia. Maka berkatalah laki-laki itu, faqala laha ma yarana illa al-kawakib. Tak ada yang melihat kita siapapun, saksi kita hanyalah bintang-bintang, tak ada yang melihat. Faqalat, dia pun berkata, fa aina mukawkibuha, baik, mana yang menjalankan bintang-bintang itu, mana yang menciptakan bintang-bintang itu? Ai aina Allah, artinya di manakah Allah? Ala yarana, tidakkah Allah melihat kita? Famana'aha hadzal ilmu iqtiraf hadzal dhanb wal wuqu' fi hadzal khati'ah, ilmunya Allah melihat, pengetahuannya bahwasanya Allah melihatnya, menahannya untuk melakukan kesalahan ini, melakukan dosa zina ini. Iya dan billah. Naam. Wa idza 'alima al-'abdu bi anna Allah ghaniyyun karim barrun rahim wasi'ul ihsan wasi'ul ihsani wa annahu tabaraka wa ta'ala ma'aginahu 'an 'ibadihi fa huwa muhsinun ilaihim rahimun bihim yuridu bihimul khaira wa yakshifu 'anhumud darra la lijalbil manfaatin ilaihi minal 'abdi wa la lidaf'i madarrah bal rahmatan minhu wa ihsana. Wa idza 'alima al-'abdu, jika seorang hamba mengetahui bi anna Allah ghaniyyun karim, Allah Tuhan yang maha kaya, tak butuh apapun dan siapapun. Tuhan maha karim, maha mulia. Barrun rahim, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha penyayang. Wasiul ihsan, yang kebaikannya itu tersebar begitu luas. Wa annahu tabaraka ta'ala ma'aghinahu an ibadih, meskipun Allah tak butuh daripada hamba-hambanya. Fahuwa muhsinun ilaihim, tapi dia berbuat ihsan, senantiasa berbuat kebaikan kepada mereka. Rahimun bihim, rahmat dan sayang kepada mereka. Allah menciptakan kita, tak butuh apapun daripada kita. Dan Allah tak membutuhkan sedikit pun bantuan kita. Meskipun Allah Tuhan yang tak butuh dari kita apapun juga, ya, karena kebanyakan orang itu berbuat sesuatu karena ada harapan-harapan. Orang berbuat sesuatu karena ada harapan-harapan yang dia dapatkan dari apa yang dia lakukan. Butuh balasan. Allah tak butuh balasan. Meskipun demikian, dia tetap berbuat kebaikan kepada makhluk, merahmati makhluknya. Bahkan kepada orang-orang kafir pun Allah memberikan rahmatnya di dunia ini, ya, berupa makan dan minum, ya, bersenang-senang dan seterusnya. Dia berikan kepada mereka apa yang dia berikan kepada orang-orang mukmin yang dia cintai, tak dia beda-bedakan. Allah berikan dunia ini kepada siapa yang dia kehendaki, baik mukmin baik kafir, tapi tidak dia berikan akhirat kecuali kepada siapa-siapa yang dia cintai. Yuridu bihimul khairah, Allah subhanahu wa ta'ala inginkan bagi mereka kebaikan. Wa yakshifu anhumud durrah, dan Allah berupaya menyingkap dari mereka segala macam kemudaratan yang membahayakan mereka. Karena itulah dibuat hukum-hukum, dibuat syariat. Dia perintahkan yang baik-baik, dia larang yang jelek-jelek. Karena rahmatnya kepada kita. Semua perintahnya rahmat, dalamnya kebaikan. Semua larangannya, dalamnya mudarat, kejelekan. Jika dikerjakan, pasti datang kejelekan. La lijalbi manfaatin ilaihi minal abdi, tidak ada sedikit pun Allah ingin mengambil manfaat daripada hambanya. Wala lidafi madarrah, tidak pula untuk menolak kerusakan. Bal rahmatan minhu wa ihsana, tapi semua yang dia lakukan untuk hamba adalah karena rahmatnya semata, karena kebaikannya semata. Naam. Fahuwa subhanahu lam yakhluq khalqahu liyatakatharu bihim min kullah min killah ولا ليتعزى بهم من ذلة ولا ليعتز بهم من ذلة ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Inna Allah huwa ar-razzaku dhul quwwatil matin. Kemin. Wa qala ta'ala wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil fulki wa lam yakul lahu fil mulki ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل wa kabbirhu takbira. Kamil. Wa qala ta'ala. Wa qala ta'ala fima rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu darri fatadurruni. Rawahu Muslim. Fahuwa subhanahu lam yakhluq khalqahu liyatakatsara bihim min qillah. Allah tidak pernah menciptakan hambanya untuk memperbanyak pendukung karena Allah itu merasa sedikit. Wala liya'tazza bihim min dhillah. Tidak dia ciptakan hambanya karena dia ingin lebih perkasa, ya, dengan dukungan hambanya daripada kehinaan. Wala liyarzuquhu. Tidak pula dia menciptakan hamba-hambanya agar mereka memberikan kepada Allah rezeki. Wala liyanfa'u. Agar mereka memberikan kepadanya manfaat. Wala yadfa'u anhu. Agar mereka yakni berupaya untuk melindungi Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. "Ma uridu minhum min rizqin." Aku tak butuh dari mereka rezeki. "Wa ma uridu an yut'imun." Tak butuh dari mereka makan. "Innallaha huwar razzaq." Karena dialah sesungguhnya Allah pemberi rezeki. "Dzul quwwati al-matin." Pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Wa qulil hamdulillah." Katakanlah Muhammad, segala puji itu hanyalah milik Allah. "Alladzi lam yattakhidz waladan." Dialah Tuhan yang tak membutuhkan anak. "Wa lam yakun lahu syarikun fil mulki." Tuhan yang tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. "Wa lam yakun lahu waliyyun." Tuhan yang tak punya penolong. "Minadzulli." Daripada kehinaan. "Wa kabbirhu takbira." Maka agungkanlah Tuhan semacam ini. Wa qala ta'ala fima rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadis yang telah disampaikan nabinya dari Allah, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Kalian tak akan pernah mampu mencapai atau memberikan untuk manfaat sedikit jua pun. "Walan tablughu dharri fatadurruni." Kalian pun tak akan mampu mendatangkan kepada aku mudarat yang dapat kalian mudaratkan diriku. Rawahu Muslim. Nah. Faida 'alima al-'abdu dzalika athmara fihi quwwata ar-raja'. Quwwata raja'ihi billah wa tamahu fi ma 'indah wa inzala jami'i hawa'ijihi bihi wa idhara iftikarihi ilaihi wa ihtiyajihi lahu. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kamil. Warraja'u. Warraja'u yusmiru anwa'al ubudiyyati adh-dhahirati wal batinati bihasabi ma'rifatil 'abdi wa ilmihi. Fa idza 'alima al-'abdu dhalik, jika Allah, jika seorang hamba tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha kaya, tak butuh sedikit pun bantuan rezeki, ya, makanan. Jika dia tahu, athmara fihi quwwata ar-raja, maka pengetahuannya tentang Allah Tuhan yang maha kaya, Tuhan tempat bergantung, yang tidak butuh kepada makhluk-makhluknya, senantiasa berbuat baik kepada mereka, maka hari ini akan membuahkan kepadanya, yakni tempat bergantung, menjadikan Allah sebagai tempat bergantungnya, membuat betapa kuatnya harapnya kepada Allah semata, bukan kepada makhluk. Quwwata raja'ihi billah wa tama'ahu fi ma 'indah. Betapa kuat ambisinya terhadap apa yang ada di sisi Allah, bukan apa yang ada pada sisi manusia, makhluk. Wa in zala jami'i hawa'ijihi bih, maka dia akan meminta segala macam bentuk hajatnya, kebutuhannya hanya kepada Allah, tak mengeluh kepada manusia, tak meminta kepada manusia. Semakin orang rendah tingkat tawakalnya kepada Allah, semakin banyak dia membutuhkan manusia, bergantung kepada manusia, terakhir menyusahkan manusia. Subhanallah. Dalam kehidupan sehari-hari, Banyak sekali orang yang kurang bergantung kepada Allah. Akhirnya kemana bergantungnya? Bergantung kepada manusia. Ujung-ujungnya adalah menyusahkan manusia. Dia lupa ada Tuhan yang maha kaya. Andai kata kita fakir, mintalah kepada Allah al-ghina, kecukupan. Andai kata kita terbelit hutang, mintalah kepada Allah untuk mengurai benang kusut ini, melunasi hutang-hutang kita. Andai kata kita memiliki keluarga yang tidak taat dan patuh kepada kita, mintalah kepada Allah agar merubah mereka, memperbaiki mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang tempat kita mengadukan segala macam keluh kesah kita, bukan kepada makhluk. Ya, maka hendaklah segala macam hajat kita kita gantungkan kepada Allah Jalla wa'ala. Lihatlah bagaimana para nabi yang tak pernah bosan meminta ya kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Lihatlah bagaimana berpuluh tahun Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan, tak pernah bosan dan jenuh. Ya, lihatlah bagaimana setiap hari berganti minggu dan bulan, bahkan mungkin tahun, Nabiullah Ayyub tak pernah bosan bertasbih memuji Allah Jalla wa'ala, meminta kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi inni massaniyadhur, Tuhanku sesungguhnya aku ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, bukankah engkau Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang. Mereka gantungkan harapnya kepada Allah. Tatkala Musa berlari daripada kejaran Fir'aun, ya, sebagai bentuk sosial dia bantu dua anak gadis yang sedang berupaya menunggu antrian memberikan makan kambing-kambingnya. Dia terduduk terhenyak di bawah pohon, ya, bernaung di bawah pohon, kelaparan, perutnya lapar, uang tak ada. Kemana dia mengadu? Kepada Allah. Dia mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqiru, Tuhan, sesungguhnya aku begitu butuh, begitu fakirnya terhadap apa yang kau turunkan padaku daripada kebaikan. Ya, demikianlah Allah kabulkan doa-doa mereka. Allahu Akbar. Ya, fastajabna lahu. Ya Allah, ijabah doa Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki istrinya. Berkata para tafsir, Allah buat istrinya yang mandul menjadi subur. Allah perbaiki istrinya, berkata sebagai tafsir, Allah buat lisan, lidah istrinya yang tajam kepada suaminya ini berubah menjadi baik. Kepada Allah tempat mengadu kita. Ya, apapun mintalah kepada Allah. Orang yang kurang bergantungnya kepada Allah melapor kepada manusia. Datang ke sana, datang kemari, mengeluhkan hidupnya. Banyak orang seperti ini tipunya. Mengeluh kepada manusia. Sekarang susah ekonomi, aku baru PHK, anak-anakku banyak, belum bayar uang sekolah, tolonglah, tolonglah. Subhanallah, ada enggak kira-kira seperti ini? Ada enggak? Datang kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, berikanlah rezekiku, ya Allah, aku fakir, ya Allah. Fafirru ilallah. Sungguh kalau anda kata manusia tidak diberikan Allah, masa-masa sulit, mereka lupa kepada Allah. Karena itulah tidak selalu kita, ya, di atas masa-masa yang senang. Tak selalu roda itu di atas, sekarang di bawah. Ketika di bawah itulah kita sadar kita ini hamba. Kalau selalu di atas tak pernah di bawah, jadilah kita sebagaimana Fir'aun dan Qarun. Ya, Allah mengatakan, fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Kemana kita berlari? Ke manusia. Datang ke sana, ditolak, mau pinjam uang, utang, ditolak. Datang kemari, ditutup pintu, datang ke sana, diberi muka masam. Makhluk. Ya. Mintalah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa idhara iftiqari ilaih. Sehingga makhluk yang tahu Allah maha kuat, perkasa, bijaksana, maha baik, maha rahmat. Ya. Akan tampakkan kebutuhannya kepada Allah. Wa ihtiyajihi lahu. Hajat-hajatnya dipintakan kepada Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara. Wahai manusia, kalian sungguh adalah makhluk-makhluk yang fakir belaka. Butuh saya. Al-fuqara'u ilallah. Kalian begitu butuh kepada Allah. Wallahu al-ghaniyu al-ghaniyul hamid. Dialah Allah Tuhan yang maha kaya, tak butuh kalian. lagi maha terpuji. Waraja yuthmiru anwa'al 'ubudiyyah. Harap yang kuat kepada Allah Tuhan pemilik rezeki yang berikan manusia rahmatnya, membagi-bagi rezekinya. Maka hal ini membuat dia ya perasaan Allah Tuhan yang maha kuat, maha rahmat akan melahirkan sifat ya anwa'al 'ubudiyyah, berbagai macam bentuk ibadah penghambaan kepada Allah. Al-zahirah, yang zahir lisannya selalu berucap pujian kepada Allah ya. Wal-batinah, hatinya mengakui segala macam karunia Allah ya, dengan segala macam ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan hati ya, dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan zahir. Bihasabi ma'rifatil 'abdi wa ilmi, semuanya sesuai dengan ilmu seorang hamba terhadap Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin dahsyat penghambaannya kepada Allah. Naam. Wa idza 'alima al-'abdu bi'adlillahi wa intiqamihi wa ghadabihi wa sakhatihi wa 'uqubatihi fa inna hadha yuthmiru lahu al-khashyata wal khawfa wal hadra wal bu'da 'an masakhiti rabbi. Qala Allahu ta'ala: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وإذا علم العبد بعدل الله وانتقامه وغضبه. Ketika seorang hamba tahu Allah itu Tuhan Maha Adil, Tuhan yang akan membalas, وغضبه, Tuhan yang dapat menyalurkan kemurkaannya, وسخطه, kemarahannya, وعقوبته, Tuhan yang dapat menurunkan hukuman-hukumannya. Fa inna hadza yuthmiru lahul khasyah, maka hal ini akan membuat seorang hamba senantiasa ya, maka hal ini, ilmu ini membuahkan ketakutan baginya. Al khasyata wal khaufa, membuat dia takut senantiasa kepada Allah. Wal hadara, membuat dia waspada agar tidak dia melanggar larangan-larangan Allah. Wal bu'da an masakhatir rabb, berupaya menjauhi segala yang dimurkai Tuhan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wa'alamu anna Allah syadidul iqab, tahu ketahuilah Allah itu begitu dahsyat hukumannya. Mau minjam uang di bank, berpikir 1000 kali, bahaya, riba ya. Mau nipu orang, berpikir 1000 kali, nanti tak dapat dikejar di sini, aku dikejar di langit sana ya, di padang mahsyar. Yani, membuahkan ketakutan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga tak berani menzalimi orang, baik dengan perkataan, perbuatan, menzalimi orang pada hartanya ya, tak berani, takut kepada Allah, mau buat maksiat pun demikian. Wattaqullaha wa'alamu anna Allah syadidul iqab, Allah berfirman, takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya ketahuilah Allah itu dahsyat sekali azabnya, hukumannya. Subhanallah. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Takutlah kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya kalian hanya kepada Allah saja dikumpulkan. Wa qala Ta'ala, Allah juga berfirman, fa in zalaltum, sekiranya kalian tergelincir, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kalian penjelasan. Ya, makna ini menggambarkan kepada kita manusia itu pasti suatu saat tergelincir, salah, berdosa. Allah tidak tuntut kita menjadi malaikat yang tidak berdosa. Pasti kita akan berdosa, pasti. Maka Allah berikan kepada kita solusi. Andai kata kiranya kalian tergelincir, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, padahal telah datang kepada kalian ilmu petunjuk. Ya, dan ini menunjukkan seseorang itu akan bermasalah, tergelincir ketika dia tahu ada ilmunya, dia langgar. Kalau dia tidak tahu, tidak dihukum Allah. Setelah datang kepada kan petunjuk, tergelincir, fa'lamu, ketahuilah, annallaha azizun, Tuhan yang kalian tentang itu, Tuhan yang kalian bermaksiat kepadanya adalah Tuhan Maha Perkasa, Azizun, Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana. Jika Dia berkehendak, Dia tenggelamkan kalian dalam perut bumi. Jika Dia berkehendak, Dia kirimkan kepada kalian angin puting beliung. Jika Dia berkehendak, Dia tumpahkan air laut menggenangi bahkan menenggelamkan kalian. Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Semuanya tentara-tentara Allah. Subhanallah. Angin yang begitu nikmat berhembus sepoi-sepoi yang kita nikmati dapat berubah menjadi petaka. Subhanallah. Ya, semuanya. Api yang kita jadikan sebagai sarana untuk memasak bisa menjadi petaka, membakar. Air hujan yang kita harapkan kedatangan bisa menjadi petaka dengan banjir. Apa yang tak bisa? Belalang-belalang kita hinakan sepele bisa menjadi petaka ketika Allah kirimkan dalam jumlah yang besar menghabisi semua tanaman. Semuanya tentara-tentara Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah. وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعلوه على خلقه ذاتا وقهرا وقدرا فإن هذا يثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وجميع أنواع العبادة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. وَقَالَ تَعَالَى: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَقَالَ: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ بِجَلَالِ اللَّهِ وَعَظَمَتِهِ. Ketika seorang hamba tahu keagungan Allah, kemahabesarannya, وَعُلُوِهِ, dia tahu ketinggian Allah, عَلَى خَلْقِهِ, ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya, zatan, maha tinggi zat Allah. Ini yang diingkari oleh ahlu bid'ah. Wa qahran, maha tinggi keperkasaan Allah. Wa qadran, maha tinggi ketentuan Allah. Tak ada yang dapat merubah ketentuannya, tak ada yang dapat yakni mengalahkan kekuasaannya. Dua sifat ini diyakini oleh ahlu bid'ah. Orang-orang ahlu kalam meyakini Allah maha tinggi keperkasaannya, tak ada yang dapat mengalahkan. Allah maha tinggi kehendaknya, tak ada yang dapat merubah. Tapi Allah maha tinggi zatnya diingkari oleh mereka. Ya, kenapa mereka mengingkarinya? Karena tak sesuai logika sehat mereka, kata mereka. Padahal logika mereka sakit. Allah tabaraka taala yakni Allah subhanahu wa taala telah memberitahukan tentang dirinya dalam Quranul Karim, dia maha tinggi. Mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan bukan zatnya maha tinggi, tapi kekuasaannya, kehendaknya. Ya, disitulah perbedaan antara kita dengan mereka ahlu sunnah. Mereka ingkari, bahkan mereka sesatkan orang yang mengatakan Allah di atas, padahal Allah yang mengatakan demikian dalam banyak sekali ayat. Ya. Kemudian fa inna hadha yuthmiru lahul khudu'a wal istikanata wal mahabbah. Ilmu hamba Allah Tuhan yang maha agung, yang maha besar, yang maha tinggi melahirkan bagi seorang hamba sifat khudu', ketundukan, wal istikanah, tenang. Tenang dia berjalan di muka bumi ini. Tak heboh dia. Banyak orang yang heboh di dunia ini. Sedikit diuji dengan penyakit heboh, sedikit diuji dengan rezeki yang sempit heboh. Ya. Tenang berjalan di muka bumi ini. Kata Allah, wa ibadurrahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka lah hamba-hamba Allah yang begitu tenangnya berjalan di muka bumi ini. Kenapa dia tenang? tak perlu galau, ada Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha baik. Subhanallah. Ya Tuhan yang mengetahui hajat hamba-hambanya. Tenang, melahirkan ketenangan wal mahabbah, melahirkan kecintaan yang kuat kepada Tuhan yang maha baik, yang maha pengasih, penyayang, maha kuat, wa jami'a anwa'il ibadah, dan segala macam bentuk penghambaan-penghambaan lainnya terhadap Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq. Yang demikian itu karena sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha benar. Wa anna ma yad'una min duni, adapun yang mereka berdoa meminta kepada selainnya dari tuhan-tuhan lain, huwal batil, itu semuanya kebatilan. Bagaimana dipuja orang-orang yang telah mati, dikubur, dikandung tanah, kalaulah mereka memiliki kemampuan tak mati-mati mereka. Ya, untuk menolak azab, menolak kemudaratan, tak mati-mati. Dirinya saja telah mati, menunjukkan dia tak mampu menahan ketentuan takdir Allah. Ya, setelah mati tak mampu dia bangun kembali, hidup kembali, tidak. Maka bagaimana diminta Tuhan-Tuhan seperti ini? Subhanallah. Apalagi yang dipahat dalam bentuk batu, ya, diukir dalam bentuk kayu, bagaimana akan dapat mengabulkan doa-doanya? Wa anna Allah wal aliyul kabir, sesungguhnya dialah Allah al-aliyu, Tuhan yang maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi keperkasaannya, tinggi kehendaknya. Al-Kabir, Tuhan yang maha besar, ya, sebenar-benarnya maha besar, zatnya maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa huwal aliyul azim, dialah Tuhan yang maha tinggi, lagi Tuhan maha agung. Wa qala, dan dia berkata, wa ma qadarullah, itu orang-orang kafir tidak pernah tahu bagaimana kebesaran Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak pernah sekalipun mengetahui tentang hak Allah. Mereka tidak pernah menempatkan Allah sebagaimana mestinya. Mereka merendahkan Allah, mereka mencaci maki Allah. Padahal apa? Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, bumi ini kelak semua dalam genggamannya di hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih, langit yang begitu luas semuanya dia gulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala, dialah Tuhan Allah yang maha suci, Tuhan yang lagi maha tinggi. Wa ta'ala, apa arti wa ta'ala? Maha tinggi. Selalu kita sebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna wa ta'ala? Tuhan yang maha tinggi. Ya, bukan Tuhan itu menyatu dengan hamba. Ada yang mengatakan Tuhan itu di sini. Salah, Tuhan di atas. Bukan di sini, bukan menyatu dengan kita, masuk ke dalam darah kita. Akhirnya kerasukan roh Tuhan, akhirnya disembahlah Isa bin Maryam. Kenapa? Karena menurut mereka Isa kerasukan roh Tuhan. Tersimpanglah Ibnu Arabi, dia mengatakan ma fil jubbati illallah, dalam pakaian ini enggak ada kecuali Allah. Sebenarnya dia bukan kerasukan roh Tuhan, tapi kerasukan roh syaitan. Subhanallah. Tuhan Allah tak akan pernah menyatu dengan makhluknya. Ya. Sebagaimana orang-orang sufi, ya, aliran al-Jili mengatakan, ya, Muhammad itu zahirnya Allah, Allah itu batinnya Muhammad. Allahu Akbar. Ya. Kembali kepada kitab ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa ta'ala, dialah Tuhan yang maha suci, maha tinggi, amma yusyrikun, dari segala macam yang mereka sekutukan. Bersisa tiga paragraf, insyaAllah nanti malam kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.